dalam sehari semalam untuk membaca Quran. Penting. Saya berijtihad, ya, saya berijtihad untuk saya dan keluarga saya. Tidak bisa diterapkan ke orang lain, ya. Saya berijtihad untuk istri anak-anak saya, sehari semalam selain sambung, selain ngaji itu harus membaca Quran minimum setengah jam. Bukan 3 ayat. Minimum berapa saja jemaah? Setengah jam. Boleh kerjakan pagi, boleh kerjakan siang, boleh kerjakan sore. Tapi biasa seringnya duduk habis maghrib baca Quran bersama setengah jam. Saya tidak menunjuk 2 ayat satu surat, setengah jam pokoknya. Kamu mau ulang-ulang satu surat boleh, kamu mau baca banyak boleh, satu halaman kamu ulang-ulang sampai setengah jam boleh. Yang penting setengah jam. Dan itu saja jemaah, membawa hidup ini ringan. Soalnya apa? Kita mulai hidup itu dengan badan kita disertai Quran, disertai Quran. Nah itu. Lah, sejamaah ya di sini ya, saya melihat enggak tahu ya, orang Gading itu kok semua sibuk, Saudara. Sing nganggur ya sibuk ndomblong, wasi TV, maca koran, rono rene, bal-balan, itu yang nganggur. Ya tapi sibuk. Ya toh yang kerja ini sibuk sawah, makani wedhus, ngopo, sembau warang terus lur. Sing goreng ya serang-sreng terus lur, radio, TV, Masya Allah Saudara. Kapan ibadahnya? Sholat telat. Nun sewu lur nggih. Sholat telat. Mestine nek wong Gading Kidul niki sholat kabeh nang masjid, insyaallah bek masjid niki terus lur. Tapi yo ana sholat kadang pirang baris, prihatin kok. Wong-wong sing kerjane apa-apa ya dadi direktur apa ya apa penting. Terus nek gak nang masjid terus perusahaane bangkrut apa yang ngono kok lur. Apa semua sholat di rumah? Lah masjid sakmene gedene gawe apa, terus lur. Nggih. Sambung yo ngono mek titik-titik, masyaallah. Zaman nanti belum saya terangin sambung Saudara jamaah. Jadi alam kubur ini Saudara penting sekali. Jaga najis, jangan mengadu domba, jangan bertengkar, jangan pendendam, jangan ngerasani. Ya. Jangan ngerasani itu di kubur itu juga siksa Saudara. Suka ngerasani. Niti-niti orang aja, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dho. Jangan meneliti kesalahan orang, telitilah dirimu sendiri. Nggih. Okay? Ten Gading niki sangat apa namanya? Masyarakatnya itu sangat heterogen. Ada grup guru. Nggih. Okay? Ada grup guru pondok. Ada grup pengurus, ada muhajir, ada ansor. Ada in between muhajir and ansor, opo iki? Yo gak muhajir yo gak ansor lur. Lah awakmu opo? Pokoke kula jamaah biasa. Yo, lur ngene. Oleh lur, halal nggih. Halal. Sing penting jamaah. Nggih to? Ada grup yang oleh Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan diomongno. Grup sing gak rono rene, Pak Lur. Wong Gading Kidul tapi gak tahu sambung nang Gading Kidul, omahe nang Meleren Sawah tapi gak tahu sambung nang Meleren Sawah. Sambungmu nang ndi? Pokoknya kalau sambung sakar pulau game, mereka nggak meriki. Jamaah, alam kubur adalah alam yang pasti akan kita lalui. Kalau mohon maaf ini ya, orang-orang yang hidup zaman Nabi yang nggak jamaah atau jamaah tapi yang melanggaran sudah dikubur 14 abad. Kalau disiksa, bagaimana siksaan 14 abad itu, Saudara? Kalau yang baik nanti hari kiamat itu ya, wah bangun rek kayak pengantin baru ketiduran. Soalnya pengantin baru itu enggak tidur Saudara, ya toh. Kalau pengantin baru tidur iku jenenge Joko bodoh lho ngene. Manten nyorok turu lho ya. Atau kayak orang ini, wah ini tidur bersama dengan cewek ini misalnya. Kalau tidur bersama tidak apa-apa, sing bahaya meleke iku Pak Saudara. Kayane sing guyu belas. Apa gak ero lho. Kak gak jalung guyu, kak guyu gak popo. Tapi kalau yang gak selamat Saudara jamaah, ada hadis itu menerangkan orang yang dikubur yang gak selamat itu alasnya dari api neraka. Alasnya itu diambilkan dari api neraka. Hawanya disambungkan dengan hawa neraka. Terus buminya menyempit, tidak mau ditempati orang itu. Sampai Nabi bilang, tulangnya itu sampai begini. Tulang rusuknya itu seperti jari-jarinya Nabi begini. Kalau begitu bagaimana? Enggak usah tahun-tahun saudara, sehari aja orang itu udah kapok. Ini bertahun-tahun. Oke, hentikan ya, laki perempuan adu domba. Terus jamaah-jamaah kalau dilapori orang, diwaduli tentang siapa saja. Mas Amir, ini pengurus ini itu begini, begini, begini, begini. Oh, Pak Fulan, pengurus ini begini, begini, Pak Guru itu begini, begini, orang Ansor itu begini, orang Bajar begini. Saudara jamaah, kalau ada begitu, pasang itu, apa namanya, earplug. Apa earplug itu? Tutup telinga, diplug nowis. Ya, ndok kuno tapi gak ngerungok no, Rasulullah. Soalnya apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimi. Eh, orang iman, kalau datang ke kamu orang yang membawa kabar buruk, fasiqun binaba'in, orang tak tahu cerita, Mas Amir, Pak Ja'far itu gini gini gini gini gini gini gini misalnya. Saya jemaah, kalau orang itu mungkin lihat saya ya dengerin gini, tapi saya nggak dengar sama sekali. Seumpama itu penting, saya anggap penting, ya saya datang ke Pak Ja'far. Tapi kalau saya anggap cuma alah, omongan nih wong itu nih muru, yang ngomong kayak itu nih muru, ternyata yes, kata rumah nong, wong ini kudungnya itu masuk dinapakan, ya, tunggak nih, mungkin kalau paling barokah. Lu sama nih unuk, tunggak no barokah, tapi ya tunggak nopo. Lah utama saudara jamaah ini, kalau saya dengan Pak Ja'far ini bukan family saudara, dulur jamaah tapi bukan family. Kalau saya diceritain tentang adik saya, Mas Amir adik sama itu gini gini gini gini, gak usah dengar saudara. Nanti ya kalau saudara dengan saudara karena orang lain bertengkar itu jatuh dan hina. Saumpama betul ngomong begitu, kita harus kusnudon, niatnya tidak begitu. Soalnya orang itu ya non jauh ya, bersuami istri, suaminya makan di warung pecel, dilala sing dodol rodo ayu rondo pisan Rasulullah. Ego pasar misalnya, ini nasihat dari Mbak Juri ini ya, landepe wong adu-adu. Perempuan lihat orang laki-laki ini pulang ke rumahnya yang laki ini, Mbak, masya Allah Mbak, saya lihat suami sampean itu mangan warung pecel jigrang guyang guyu ambek rondo sing bakul iku rondo Mbak ngono. Nek aku panas Mbak, tapi sampean kok sabar ya. Itu saudara yang asalnya umpama perempuan istri ini melihat suaminya begitu itu enggak akan marah, biasa wong dia beli baru. Sikapnya apanya? Tapi karena bumbunya ini. Akhirnya suaminya pulang itu kau cemberut kereta blekot. Ya kono. Mangan nang warung ae. Tapi sama berondo misalnya. Dari bujuki kena setan opo, iwalah. Ya, yang begitu itu saudara jamaah, kalau saya pribadi ya, kalau ada orang membawa kabar apa saja ke saya tentang imam saya, tentang kawan saya, apalagi tentang adik-adik saya, saudara-saudara saya, paman-paman saya, enggak saya dengar. Dan saya punya filter untuk memilah. Mau penting, setengah penting, enggak penting, sampah. Nek kategori ini sampah apa lho, wis buyang guyu ae. Semua jawabnya saya, ya semoga kalau paling barokah. Yo sepuron. Ojo mangkel ngono e mangkel. Aku gak mangkel kok. Sama yo nopo sih kok ngene-ngene, wis. Ngredak kalau jawab saya itu doain barokah. Sepuron. Insya Allah gak ngono. Ngredak apa lho? Tapi kalau kita kemakan saudara jamaah, wis gane sing rukun. Guru sampe pengurus gak rukun, pengurus sampe pengurus gak rukun, imam sampe pengurus gak rukun, generus sampe pengurusnya gak rukun, muhajir sampe angsor gak rukun, angsor sampe angsor tukaran, muhajir sampe muhajir tukaran. Nah wis ngono ati lak terus piye bro sedulur jamaah iki? Kalau sudah begitu gimana? Apa kita main masuk surga? Halo? Iso apa ora wong mlebu surga nek gak rukun? Boten saged. Lah rukun itu ya penting ini ya, rukun itu tidak harus seragam. Halo,